Halaman 36. Coba kita mengingat kembali isim marfu ada berapa jumlahnya? Ada 7. Isim marfu jumlahnya ada 7. Dari 7 isim marfu sudah 1 yang telah kita baca dan dibahas. Pembahasan tentang apa, Pak? Fa'il. Fa'il itu ringkasnya sebagai apa, pelaku. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Ada perbuatan pasti ada yang berbuat. Jadi setiap fi'il pasti ada fa'il. Kemudian fa'il terbagi menjadi berapa jenis? 2. Zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir. Untuk zahir, untuk fa'il zahir, pasangannya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Untuk fi'il amr, fa'ilnya pasti dhamir. Untuk fi'il amr, fa'ilnya pasti dhamir. Untuk fi'il madhi, fa'ilnya pasti? Dua. Ya, pasti 2 kemungkinan. Bisa zahir, bisa dhamir. Fi'il mudhari pun demikian. Fa'ilnya mungkin zahir, mungkin dhamir. Baik, sekarang judul kedua, judul baru. Isim marfu yang kedua. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab al-maf'ul alladzi yang lam tidak yusamma disebutkan. Yusamma artinya disebutkan. Fa'iluhu fa'ilnya, pelakunya. Bab yang menerangkan tentang objek pelakunya tidak disebutkan. Bab yang menerangkan tentang maf'ulun bihi fa'ilnya tidak diterangkan. Sengaja disembunyikan. Lihat catatan kaki nomor 8. Catatan kaki nomor 8. Wa yusamma aidan naibul fa'ili. Wa yusamma aidan naibul fa'ili. Apa yusamma aidan naibal fa'ili? Wa yusamma apa artinya di atas tadi? Dan dinamakan aidan juga naibal fa'il. Naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Pak Naib. Ya. Al-fa'ili fa'il. Juga disebut pengganti fa'il. Dan istilah ini yang lebih populer. Kenapa lebih populer? Lebih ringkas. Dibandingkan kita menghafalkan al-maf'ulu ladzi lam yusamma fa'iluhu. Lebih ringkas dan lebih mudah mengucapkan apa? Naibul fa'il. Kenapa disebut sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il? Li'annahu yanubu manabahu. Manabahu. Li'annahu kenapa? Apa artinya? Karena sesungguhnya dia yanubu menggantikan. Manabahu posisinya. Posisi apa? Posisi fa'il, pengganti fa'il kok. Inda hazfihi. Inda artinya ketika. Indarnya ketika hadzihi dihilangkan, disembunyikan. Fayakhudhu jami'a ahkamihi. Fa artinya fa. Maka yakhudhu mengambil. Jami'a semua. Ahkamihi hukum-hukumnya. Disebut naibul fa'il karena memang isim tersebut menggantikan fa'il yang dihilangkan. Karena mengganti kedudukan fa'il, maka hukum fa'il pun diambil pula olehnya. Susunan aslinya demikian. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Dan mungkin memiliki maf'ul bihi. Mungkin ya, mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena tidak semua fi'il mempunyai maf'ulun bihi. Fi'il itu predikat, fa'il subjek, maf'ulun bihi objek. Kalau fa'il pasti ada, setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il apakah pasti mempunyai maf'ul bihi? Belum pasti. Karena kata kerja ada yang transitif, ada yang in transitif. Ada yang memerlukan objek, ada yang tidak memerlukan objek. Pesawat itu jatuh. Jatuh memerlukan objek apa tidak? Tidak. Jatuh tidak memerlukan objek. Nah, di sini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kemudian, karena sebuah sebab, fa'il dihilangkan. Tidak disebutkan. Karena sebuah sebab, fa'il tidak disebutkan. Pelakunya itu tidak diterangkan. Siapa? Mungkin karena takut, mungkin karena memang dirahasiakan, nah, atau sebab-sebab yang lain. Nah, atau sebab-sebab yang lain. Contoh misalkan, apa namanya, Ahmad jatuh karena didorong oleh Rashid. Masih anak-anak ini. Masih anak Ahmad jatuh karena didorong oleh siapa? Rashid. Siapa yang mendorong? Rashid. Yang didorong? Ahmad. Abangnya Ahmad, namanya Abu Ahmad panggilannya. Itu Abu Ahmad ya. Jadi saya sekarang datang ke Abu Ahmad. Abu Ahmad, Ahmad didorong. Ahmad didorong. Saya tidak menyebutkan nama pelaku. Kenapa? Khawatirnya karena kebiasaan orang Indonesia. Langsung yang dipikirkan pelaku sampai lupa untuk menolong anaknya. Kan gitu ya. Itu kebiasaan orang Indonesia. Jadi mencari kambing hitamnya dulu. Sementara masalahnya malah terlupakan intinya itu. Malah terlupakan. Mobil ditabrak motor dari belakang. Cedak. Yang dilakukan langsung keluar. Siapa tadi? Itu kan gitu. Nah ini mobil di tengah jalan macet. Kan gitu ya. Macet. Dan seterusnya. Pelaku saya sembunyikan. Karena pelaku disembunyikan, maka maf'ul bih maju ke depan. Jadi susunannya menjadi fi'il, kemudian maf'ulun bihi. Ini sudah dicoret. Karena sudah dicoret, dihilangkan maksudnya, maka maf'ul bihi dimajukan. Karena maf'ul bih dimajukan, maka maf'ul bih mengalami beberapa perubahan. Maf'ul bih mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama pada nama. Awalnya namanya maf'ulun bih. Setelah diposisikan ke depan, namanya na'ibul pengganti fa'il yang tadi dihilangkan. Yang kedua, maf'ul bih awalnya mansub. Karena berubah posisi menjadi na'ibul fa'il, mansub menjadi apa? Marfu. Dan seterusnya. Ini yang paling penting. Sekarang contoh. Kita ambil contoh. Yang paling enak memang zaman sekarang. Yang dibuat itu pukul-memukul memang. Boroga, misalkan Zaidun, Boroga Zaidun Amiron. Apa artinya Boroga Zaidun Amiron? Zaid memukul Amir. Kita ingin menyembunyikan pelaku, sengaja dirahasiakan. Maka Zaid sebagai pelaku tidak disebutkan. Artinya dihilangkan. Apa yang terjadi? Amiron dimajukan. Boroba A. Setelah posisinya maju, berarti Amiron harus mengalami perubahan. Sekarang dari nama Amiron maf'ul bih objek berubah menjadi na'ibul. Awalnya mansub dirubah menjadi marfu. Menjadi a. Jadi amirun i'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Naibun fa'il. kemudian disertai juga perubahan pada fi'il, ya, dari dhoroba menjadi huruf pertama di dhamma sebelum terakhir di kasrah. Jadilah dhuriba amirun. Apa artinya dhoroba zaidun amiron? Zaid mengukur amir. Kalau dhuriba amirun, amir dipukul. Ini kata kerja bentuk aktif, ini kata kerja bentuk pasif. Memukul di pukul, menolong di membuka di dibuka, dilempar me ya enggak apa-apa, boleh-boleh. Ya itu ulun bihi menjadi naibul fa'il. Kita lanjutkan, qala rahimahullah wa huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Wa huwa artinya wa huwa, dan dia, apa itu dia di sini? Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah al-ismul marfu, isim marfu. Karena disebut isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Marfu berarti tidak mansub, juga tidak majrur. Apalagi majzum, karena majzum hanya berlaku untuk fi'il. Alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Apa arti alladhi? Yang lam, tidak yudhkar, disebutkan, ma'ahu bersamanya, fa'iluhu fa'ilnya. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Catatan kaki nomor 9, ai, apa artinya ai? Yaitu artinya la yakunu naibul fa'ili. Naibul fa'il tidak menjadi, naibul fa'il tidak menjadi gitu ya. Naibul fa'il tidak menjadi fi'lan, fi'il, wala harfan, dan huruf. Artinya naibul fa'il tidak mungkin berbentuk fi'il, tidak mungkin berbentuk huruf. Wala mansuban, wala majruran. Tidak mansub, tidak majrur. Wala madhkuran ma'ahu fa'iluhu. Dan tidak disebutkan, madhkuran itu disebutkan. Dan tidak disebutkan ma'ahu bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Wala mutaqaddiman ala fi'lihi. Wala, dan tidak. Mutaqaddiman, mendahului. Mendahului. Ala fi'lihi, atas fi'ilnya. Jadi posisi naibul fa'il sebelum atau sesudah fi'il. Sesudah fi'il. Pembahasannya persis sama dengan fa'il. Itu yang disebut dengan naibul fa'il. Contohnya tadi. Jadi ada subjek, predikat, objek. Kata kerja, pelaku yang dikenai perlakuan. Fi'il, fa'il, maf'ulun, bihi. Fa'ilnya dihilangkan, pelakunya dihilangkan. Maf'ul bih sebagai objek diposisikan untuk menggantikan fa'il. Karena mengganti posisi fa'il, maka maf'ul bih atau objek harus mengikuti, menyesuaikan dengan fa'il. Dari mansub menjadi marfu. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sekarang pembahasannya tentang fi'il yang juga mengalami perubahan. Fa in, maka jika kana al-fi'lu, fi'il itu madhiyan, madhi, maka dhumma di dhamma. Dhumma artinya apa? Di dhamma. Awwaluhu, huruf pertamanya. Wa kusira, dan di kasrah. Ma, apa? Qabla, sebelum akhirihi, akhirnya. Huruf pertama di dhamma, sebelum terakhir di kasrah. Wa in kana mudhari'in, mudhari'an, dan apabila bentuknya fi'il mudhari', dhumma awwaluhu, di dhamma huruf pertamanya. Wa futiha ma qabla akhirihi, dan di fathah sebelum akhirnya. Itu untuk fi'il mudhari'. Sudah pernah dibahas? Sudah. Bahkan lebih lengkap. Gitu ya. Lebih lengkap. Kalau fa'ala menjadi? Fa'ala menjadi apa? Fu'ila. Fa'ila Sama ya? Fu'ila. Fa'ula menjadi? Sama, fu'ila. Berikutnya. Af'ala. Huruf pertama di dhammah sebelum terakhir di kasrah menjadi? Uf'ila. Ufdul. Kalau fa'ala jadi fu'ila. Tempatnya masih ada enggak? Masih di rumah? Yang penting masih. Daripada tidak masih, lebih bagus mas. Masih, walaupun di rumah. Yang penting masih. Fa'ala fu'ila. Kalau fa'ala jadi apa? Fu'ila. Dari fa'ala menjadi fu'ila. Karena huruf pertama di dhamma sebelum terakhir di kasrah. Karena sudah di dhamma, alif berubah menjadi wa. Wa'u. Fa'ala, fa'ala. Berikutnya tafa'ala. Jadi apa? Fu'ila. Kalau ifta'ala, ifta'ala menjadi uf. Uf-tu'ila. Uf-tu'ila. Ifta'ala menjadi uf-tu'ila. Dan seterusnya. Titik kesamaannya di mana? Huruf pertamanya di dhamma. Fu, fu, fu, u. Fu, fu, fu, u. Kemudian sebelum terakhir di kasrah. I, i, i, i, i, i, i, i. Gitu ya? Gitu Pak Moreno? Iya, jalan ini pernah kita lalui. Kan gitu. Tanpa senyum terasa hambar. Tak bijo kalau ini. Oh, itu pun merana. Kayaknya kena nih. Gimana, Mas? Kalau yang tata Arab itu. Oke, memang khusus dia. Edisi khusus. Yang tata Arab karena jumlahnya sudah sampai 5, ini juga 5 berarti ada tambahan keterangan. Tapi titik kesamaannya di huruf pertama di dhammah, huruf terakhir di kasrah. Sekarang untuk fi'il mudhari'nya. Untuk fi'il mudhari'nya. Kalau yaf alu menjadi yuf alu. Yuf alu. Kalau yuf ilu menjadi yuf alu juga. Jadi yuf alu. Kalau yufa ilu menjadi yufa alu. Kalau yufa ilu jadi yufa alu. Yufa alu. Jadi sama dengan fi'il madhi huruf pertama ya di dhammah, tapi yang berbeda di huruf sebelum ter akhir. Kalau fi'il madhi di kasrah, fi'il mudhari di fathah. Kita baca catatan kaki nomor 1. Ai, apa artinya ai? Artinya yajibu, wajib. Inda, ketika, di saat. Hadfil fa'ili, menghilangkan atau menghapus fa'il. Ketika menghilangkan fa'il, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Wa iqamatin na'ibi maqamahu. Wa iqamah dan memposisikan. An-na'ib, pengganti. Maqamahu, kedudukannya, tempatnya. Tempatnya apa, fa'il. Jadi, artinya pada saat fa'il dihilangkan, penggantinya diposisikan, maka wajib taghyiru, merubah atau perubahan suratil fi'li, bentuk fi'il, gambaran fi'il, alal kaifiyah, sesuai cara, kaifiyah itu kan cara ya, sesuai cara, allati, yang zakarahal musannif, disebutkan musannif. Jadi caranya, rumusnya jelas. Untuk fi'il madhi huruf pertama di dhamma sebelum terakhir di kasrah. Untuk fi'il mudhari huruf pertama di dhamma sebelum terakhir di fathah. Liyadhhara, sehingga jelas. Min awwalil amri, dari awal perkara, maksudnya sejak awal. Al-farku, perbedaannya, bainal fa'ili wan na'ibi anhu, antara fa'il dan penggantinya. Agar masalahnya cetha sejak awal mula, maka kata kerjanya dirubah dari bentuk pertama. Jadi dari awal pilihan kata yang dipilih selalu berakhir a. Gitu ya. Liyadhhara min awwalil amri al-farqu bainal fa'ili wan na'ibi anhu. Sehingga sejak mula, sejak pertama terlihat perbedaan antara fa'il dan na'ibul fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Separohnya akan kita baca besok. Yaitu jenis na'ibul fa'il. Cukup sekian untuk yang nahwunya.